Galatia pasal apa? Parallu ku pamanasa kumua, ia ton na bicu patopea mang mana, teda bang silainan na mesa kaunan, moirakan na ia puang na jo mana. Sanga ditaranak pa ia, na taulain nurus ito ewanan na, ratula kawatu tanapatantu ambe na, la nanimpu manay. Susito mi kita, ia ton na jolona susi piki pea, napu kaunan dewata lante lino. Apa ia tonna dete mi to wattu napatantu ambe puang Allah Ta'ala, na suami to anak Allah Ta'ala mentama lino, na jajenni mesa baine, nan turu aturan agama, jikua anna labak ki to sinin na tau, jomai aturan agama, anna puanak ki puang Allah Ta'ala. Na suai puang Allah Ta'ala, toroh na anak Allah Ta'ala, torolan penawami, sanga na puanak mo kamu, na ya toroh na anak Allah Ta'ala, pusabai tametamba kumua, o ambekku, jaji tangyamo kamu kaunan, apa menjaji anak mo kamu, ya mo jo, lantarima kamu manah jomai puang Allah Ta'ala. Ya tonna tedapa miseni to puang Allah Ta'ala, mengkaunan pa kamu lakumang rupa-rupa dewata, to sitongan na tangia puang Allah Ta'ala, apa yate to, umbora mi kuwa, mi maduang bang pa mengkaunan pole, lakotu lako dewata, na misen mo to puang Allah Ta'ala, batula bi manasa kidi kuwa, nesen mo kamu puang Allah Ta'ala, mi pugok banguna pa tompat tantu Allah, bulan, waktu, na taun minii mang maruah-ruah, yatu lako dewata, teda buakna, na teda na kulempu penjaji kamu tomelo. Ku kagiangan kamu, ya mo ketedai buana to resoku lako kalemi. Eto ku puselekto, ku petada mi susi aku. Sang aku te susi to mo kamu to bangsa tangia to Yahudi. Sang teda mo napukaunan na atoranna Nabi Musa. Moi cidi teda salami lako kaleku. Misen kumua, pamulanna kupang pesenan ni, te kareba kasalamatan lako kamu. Sang masaki na jawatku. Moi kususi joo, teda mi kita majong na, teda to mi kakodosan na, moi nasitongan na, ya to sakingku, menjaji pecoba lako kalemi. Apa sibalikan na, mangka mo mitarima, butung to malaika na puang Allah Ta'ala, batu butung to puang Isa Almasih. Masanang tongan kamu jo watu, kuisen kumua, kenala wading, mi cukei to matami mi benna. Tantulah mi pugau, apa ya te to, umbo mira to kasanangan penawami, misanga morak kaya walim mi to, nasaba aku pawan kamu katonganan, ya to tau lain, na pengkule-kule tongan sede kamu, apa te dan amelo to patujunna, madong rilam pasi sarak kamu amiturui, meluna kena pengkule-kule tau mas sede, kemeloi patunna, moin na te da kujio solan kamu. Anakku, mapadik na, nasabak kamu, susi na to menguriwa, sanggen na pajanto almaselan katwami. Tangkwisen apa para lakupugok lako kalemi. Ya mojo, ya to elohku, kukua kentata apa siolan motoo. Angku pangkadai rampak kamu. To kupusele to, tomaduang bangpa na pukaunan aturan agama. Pesadingi te kadangku. Laku pang pesenan ni to apa na pau aturan agama, to diuki lan surak na Nabi Musa. Den diuki lan kumua, ia to Nabi Ibrahim, dua anak kana, mesak jomai Hagar, ya mo baine kaunan, na mesak jomai Sarah, ya mo baine tangia kaunan. Ia to anak jaji jomai baine kaunan, di jajian susi to lino biasa. Apa ya to jaji jomai baine tangia kaunan, nabasse mo ya puang Allah Ta'ala. Ya te, susi mesa pang pasusian, sanga ya jo baine dua, susi dua basse, batonanna dua carana dipupenjaji tomelo totolino. Ya to Hagar, di pang pasusi basse, to dipajaji jo buntu sinai. Na ya tong kananai, la na pukaunan taru aturan agama, dikua na dipupenjaji tomelo. Jaji, ya to Hagar, di pasisanga buntu Sinai jo tanah Arab, to di papadai kota Yerusalem to Allah, sanga napukaunan atoran agama to Yerusalem. Apaya to Sara di papadai kota Yerusalem jauh suruga, ya mo indota to teda napukaunan ni atoran agama, sanga den juki lan sura Allah Ta'ala kumua. Hei, iko to tamanang, to teda najajian bati, mario moko. Hei, iko to tamperasai panguriwasan, gumalasi moko, naparanuto moko. Nasabaiya to baine tangana puinawa muanena, lalolongan ni abuda bati, na iya to baine den muanena. Eto kupusele to, napuanak mo kamu puang Allah Ta'ala, situru basena lako Nabi Ibrahim, susi Isak, na susi Jolona, yato anak dijajian sanga roh Allah Ta'ala, na padiki anak to dijajian susi tolino biasa, susi tomi to Allah, yato to matappa lako puang Isa, na padiki to napukaunan atoran agama, na aparana kuwa to diuki lan surah Allah Ta'ala, diuki susi te'e. Ulai itu baine kaunan sola anakana, nasabate dan lampu mana hijau mana sola anakana baine tangia kaunan. Eto kupusele to, jadi tangia ki batina baine to napu kaunan atoran agama. Apa batik namiki baine to teda napu kaunan ni atoran agama.